Mitra bisnis, pemerintah akan mengeluarkan peraturan mengenai program sale yang mengatur potongan harga atau diskon di retail modern. Regulasi itu akan mengatur bahwa program sale ini harus jelas mengenai besaran diskon dan waktu berlakunya, sehingga tidak ada tendensi bahwa pengusaha sudah menaikkan harga terlebih dulu, baru kemudian diberi diskon. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen karena ada indikasi sebagian pengusaha retail tidak bersaing secara sehat. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Pengusaha Retail, Rudi Sumampo. Pak Rudi, bagaimana komentar Anda? Kalau kami sih tanpa ada aturan itu juga sudah berjalan, ya. Sudah berjalan secara spontanitas, ya. Artinya masing-masing punya kiat-kiat khususnya. Kalau misalkan itu ada aturan yang hanya berlakukan, kita lihat juga lah kalau memang itu menunjang dan tidak membatasi kreativitas daripada retail, ya kita sih oke-oke aja. Tapi kalau membatasi kreativitas, tentunya kan ini yang perlu kita pertanyakan, kan gitu. Nah, itu kan kreativitas dari masing-masing anggota. Nah, kalau salah satu aturannya adalah tidak membolehkan diskon selama satu bulan penuh, bagaimana? Nah, itu membatasi kreativitas, nggak bisa. Itu kan masing-masing punya kiat-kiat khusus gitu loh. Itu sudah terlampau intervensi sampai ke dalam, nggak bisa dong. Itu kan kreativitas usaha, pengusaha harus dihargai. Jangan dipatok-patok seperti itu, nggak bisa gitu loh. Ada tuduhan pengusaha menaikkan harga dulu baru memberi diskon. Enggak lah, kalau itu di retail apalagi yang punya jaringan, enggak mungkin seperti itu kan, sudah ada sistemnya. Enggak, yang justru dikhawatirkan yang tidak punya jaringan dan manajemennya yang sewaktu-waktu bisa dia berubah. Tapi kalau di usaha retail modern pada umumnya sudah ada satu standar yang memang tidak seperti itu gitu. Karena jauh-jauh hari dia sudah punya program tertentu untuk ada diskon gitu loh. Apalagi kalau mau naikkan turun, oh naikkan dulu baru dong, enggak kayak gitu. Bisa dicek langsung deh ke internal masing-masing. Lalu apa harapan Anda nih? Kami sarankan ya kalau itu untuk menata dalam artian tidak membatasi kreativitas, silakan aja. Tapi kalau mau membatasi kreativitas itu kan menurut kami itu enggak bisa seperti itu. Gitu. Biarlah kreativitas dari masing-masing retail itu berkembang sebagaimana yang kiat-kiat mereka punya program, kan gitu. Yang diuntungkan juga kan akhirnya konsumen gitu loh. Kita menghindari mungkin maksud dan tujuan daripada adanya itu mungkin untuk menghindari dengan sampai konsumen dirugikan, kan. Kalau saya bilang dengan ada program seperti itu, konsumen diuntungkan kok gitu loh. Demikian Rudi Sumampo dan saya Rizal Andika.